dan dia yakin bahwasanya dia tidak akan tertimpa penyakit tersebut kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Kecuali orang itu niscaya kalau terkena akan mendapatkan pahala seorang yang syahid. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mutiara yang indah kali ini berkaitan dengan wabah. Artinya kebetulan sekali apa yang kita alami sekarang ini dari pandemi COVID-19. Walaupun memang para ulama memiliki beberapa pendapat. Sebagian mereka berpendapat ta'un adalah penyakit khusus, wabah khusus yang bernama ta'un, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Tetapi sebagian ulama menyatakan ta'un adalah wabah. Tidak mesti wabah tertentu seperti yang pernah menimpa para sahabat di masa-masa belakangan sepeninggal Rasulullah SAW. Tidak mesti bencana yang jenis ta'un. Semua wabah bencana berupa penyakit yang menular atau penyakit yang menyebar dengan cepat itu dikatakan dengan ta'un atau terkena dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sawa'un kana mu'ayyanan am kulla wabah, sama saja. Apakah ta'un ini adalah penyakit atau wabah penyakit tertentu atau wabah umum, segala wabah, apakah kolera atau corona ataupun yang lain. Yang jelas itu adalah azab yang Allah timpakan pada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi dia bisa menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini ilmu. Ini merupakan mutiara yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa sebuah azab dalam bentuk wabah penyakit yang Allah timpakan pada satu kaum ternyata bisa jadi rahmat untuk orang yang beriman. Ja'allahullahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah ada seorang hamba pun yang tertimpa atau yang berada di tengah wabah bencana berupa wabah penyakit, kemudian dia sabar untuk tidak keluar dari negerinya. Sabar untuk tidak keluar dari tempat tersebut, dari daerah tersebut, daerah wabah tersebut. Sabiran muhtasiban. Dengan sabar mengharapkan hisab. Dalam keadaan yakin, di sini disebutkan dalam lafaz hadisnya, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu. Ya'lamu, kalau diterjemahkan maknanya mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tetapi kalimat ya'lamu kadang bermakna meyakini. Artinya, dan dia yakin bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang Allah takdirkan. Sabar, tetap di tempatnya, tidak keluar dari negerinya, enggak keluar dari kotanya. Illa kana lahu mithla ajri syahid. Kalau ternyata tertimpa, kalau ternyata terkena wabah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wabah ta'un yang menimpa para sahabat sangat mengerikan. Di masa-masa belakangan, di masa-masa khalifah kedua atau di akhir-akhirnya, itu wabah memakan banyak korban. Mereka meninggal, meninggal, meninggal, meninggal karena wabah. Diutus seorang amir, gubernur di Syam, meninggal terkena wabah ta'un. Diganti lagi yang kedua, meninggal karena wabah ta'un. Sampai Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu diutus juga untuk menjadi gubernur. Saat itu dia menyatakan bahwa wabah bencana ta'un ini seperti api yang menjalar, membakar semua yang ada di sekitarnya. Maka hendaklah kalian berjauhan. Maka kalau api itu tidak lagi bisa mendapatkan apa yang dimakan, dia akan padam dengan sendirinya. Dikiaskan oleh beliau dengan api. Yang artinya barakallahu fikum, hendaklah kita jangan berkerumun atau hendaklah kita menjaga jarak, merenggangkan diri, menjauhkan diri atau saling berjauhan agar wabah tadi tidak bisa lagi memakan sesuatu. Seperti api kalau tidak mendapatkan apa yang bisa dimakannya, maka api itu akan padam dengan sendirinya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ini hadis masya Allah memberikan pada kita beberapa faedah-faedah yang besar. Pertama tentunya yang berkait dengan pembahasan, yaitu kesabaran. Karena Nabi menyatakan pahala syahid akan didapat oleh orang yang terkena wabah, tetapi dengan syarat. Yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Hendaklah dia berdiam diri dengan sabar. Muhtasiba, dengan mengharapkan hisab, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dengan keyakinan dalam hati bahwa kita enggak akan tertimpa kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian mendengar wabah di satu negeri, maka jangan mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau engkau ternyata ada di sebuah negeri yang di sana terkena wabah, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar karena lari dari wabah. Ta'un. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita kenal dengan karantina. Kalau kalian melihat satu wabah di satu daerah, maka jangan mendatangi daerah tersebut. Tetapi kalau kita berada di daerah wabah, maka jangan keluar dari tempat tersebut. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu termasuk bentuk kesabaran yang berikutnya. Ternyata kesabaran itu berbagai macam bentuk. Ada kesabaran dalam artian kita menerima apa yang Allah takdirkan dengan tidak mengeluh, sebagaimana pembahasan yang kemarin. Ketika kehilangan orang yang dicintainya, tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali qadarullah wa ma syaa fa'al atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula yang sebelumnya, sabar bermakna tetap istiqamah di atas kebenaran dan tidak bergeser dari kebenaran. Ternyata sekarang, sabar bermakna hendaklah kita mentaati perintah Rasulullah SAW di masa wabah. Barakallahu fiikum. Hendaklah kita menahan diri untuk tidak keluar dari negerinya, kalau negeri tersebut terkena wabah, dan jangan mendatangi negeri yang di sana ada wabah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini merupakan faedah penting bagi kita karena berkait dengan apa yang kita alami sekarang ini. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa kita mendapatkan pula tentang bentuk karantina yang diajarkan Rasulullah SAW. Berarti yang pertama kesabaran, yang kedua hendaklah kita menjaga diri dengan karantina. Kalau kita di tempat wabah, jangan keluar dan jangan mendatangi tempat yang di sana terjangkit wabah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapatkan faedah-faedah penting dalam hadis ini walhamdulillah, dan tentunya yang berkait dengan kesabaran karena berkait dengan bab, yaitu bab tentang masalah kesabaran. Rahimallah Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dengan tepat di tempatnya, diuntai oleh beliau dengan indah di dalam bab kesabaran. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kemudian demikian tadi telah kita ikuti sebuah pembahasan hadis yang masyaallah pas sekali dengan masa pandemi COVID-19 ini. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita bersabar dan juga untuk mentaati masalah karantina yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Barakallahu fikum. Kemudian baiklah, kita lanjutkan dengan acara tanya jawab dan insya Allah kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kesabaran, sampai saat ini saya masih sering menangis sendiri ketika mengingat ibu saya yang telah meninggal hampir 1 tahun yang lalu. Walaupun dalam kondisi berada di tengah-tengah keluarga, di dekat istri dan anak-anak, mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, kesedihan pada seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya adalah perkara yang wajar. Rasulullah SAW menyatakan al-qalbu tahzan wal-ain tadma', hati bisa bersedih, mata bisa mencucurkan air mata, tetapi tidak keluar dari mulut ini, kata Nabi, illa ma yardha rabbuna, tidak keluar dari mulut ini kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Sehingga yang saya sarankan kepada seorang yang masih teringat dengan ibunya yang telah wafat, maka setiap ingat, doakanlah dengan kebaikan. Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afanha, wa'asib adkhalaha, wa'asilha bilma'i wa thalji wal barad. Sebagaimana kau doakan juga bapakmu dengan doa yang sama. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afanhu, wa'asib adkhalahu, wa'akrim nuzulahu, wa'asilhu bilma'i wa thalji wal barad. Dan jangan lupa doa yang sudah diajarkan oleh Allah SAW, bahkan disebutkan dalam Quran tentang doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga kesedihan kamu ketika mengingat ibu, jangan hanya menangis atau jangan hanya meneteskan air mata, tetapi dibawa untuk mendoakan orang tua. Masya Allah, doanya seorang anak yang mencintai orang tuanya, doanya seorang anak kepada orang tuanya, ini sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi berlinang air mata, sungguh-sungguh meratap meminta kepada Allah taala, maka itu adalah perkara yang masya Allah, doa yang sangat mungkin untuk dikabul, atau tanda-tanda doa yang akan dikabul adalah doa yang demikian. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, mohon izin bertanya, seorang istri yang meninggalkan suami yang sedang sakit stroke dan tidak mengurusnya dikarenakan suami tidak dapat mencari nafkah lagi. Kemudian suaminya meninggal dunia, apakah istri itu berhak atas harta warisan suami? Meninggalkan suaminya yang sedang sakit stroke? Iya, dan tidak mengurusnya karena suaminya tidak bisa mencari nafkah lagi. Kemudian suami meninggal, apakah berhak mendapatkan harta warisan? Statusnya yang penting. Statusnya. Iya. Apakah dia masih sebagai istri atau tidak? Oh, gitu. Sehingga kalau memang dia masih sebagai istrinya, maka dia mendapatkan warisannya. Tapi kalau dia sudah dicerai, maka dia tidak mendapatkan warisan. Barakallahu fikum. Tetapi istri yang demikian, sallallahu alaihi wasallam, adalah bukan istri yang baik. Istri yang salehah, dia akan mengurus suaminya walaupun dia terkena stroke. Bahkan dia mungkin akan berupaya sungguh-sungguh bisa membiayai suaminya kalau dia mampu, atau berusaha dengan apa yang dia bisa kepada orang yang dia bisa untuk membantu suaminya yang dalam keadaan stroke. Tidak kemudian meninggalkannya begitu saja, itu adalah pengkhianatan terhadap suaminya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya, jika saya berhutang misalkan 10 juta kepada orang lain dan saya belum mampu membayar dalam jangka waktu lama bertahun-tahun, dalam kondisi si pemberi hutang selalu memberikan waktu longgar, apakah saya termasuk berbuat zalim kepada si pemberi hutang? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa nilai uang 10 juta rupiah tersebut akan terus berkurang atau menyusut karena terkena inflasi, yakni penurunan nilai mata uang dalam jangka waktu yang lama. Dan dalam hal ini, apakah berarti saya telah merugikan si pemberi hutang? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam khairan. Masalahnya, barakallahu fikum, apakah sesungguhnya engkau mampu atau tidak? Kalau engkau mampu tapi menunda-nundanya, maka itulah kezaliman. Itulah kejahatan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Matl adalah menunda-nunda bayar hutang. Al-ghani adalah orang yang mampu membayar. Menunda-nunda membayar hutang dari seorang yang sesungguhnya mampu membayar, maka itu adalah kezaliman. Sedangkan kezaliman adalah zulumat yawmal qiyamah. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti yawmal qiyamah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dia memang tidak mampu mau apa lagi? Dia mau menjual barangnya, sudah tidak punya barang yang bisa dijual. Dia ingin untuk membayarnya dengan sesuatu yang dia punya dari harta bendanya, juga harta bendanya tidak punya. Yang ada yang bernilai, enggak ada yang bernilai. Taib, paling tidak dia harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau ternyata sudah usaha maksimal dia tidak mampu, maka pemilik piutang, pemilik harta tadi hendaklah memakluminya. Wa antasaddaqu khairun lakum. Dan kalau kalian mau mengikhlaskannya sebagai sedekah, maka itu lebih baik buat kalian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa bagi seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat memiliki keutamaan? Naam, tetapi tidak sendirian. Tidak dilihat hanya dari satu sisi. Pertama dilihat dari sisi akidahnya, lurus atau sesat. Walaupun hari Jumat, walaupun ada tanda-tanda kebaikan, tetapi kalau dia adalah seorang yang dalun, mughil, atau dia musyrikun, maka tentunya enggak ada keutamaan apapun meninggal di hari Jumat ataupun di hari lain. Sehingga dilihat dari sisi akidahnya yang lurus, dilihat dari akhir hidupnya ketika akan wafat, dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek. Dilihat dari ini sampai kemudian di antara tanda-tanda lainnya adalah araqil jabin, apa, keringat di jidatnya. Karena dikatakan al-mu'min bi'araqil jabin, kata Nabi SAW, al-kamaqal, atau sebagaimana dikatakan oleh beliau, bahwa seorang mu'min meninggal itu dengan keringat di jidatnya. Dan ada beberapa tanda-tanda lainnya, yang itu, barakallahu fikum, tanda-tanda yang tidak berdiri sendiri, tetapi diiringi dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting bagi orang yang sudah wafat adalah kita doakan. Mudah-mudahan dapat husnul khatimah, mudah-mudahan dia mendapatkan dari Allah Ta'ala rahmah, ila akhir. Jangan kemudian berbicara dengan kepastian bulan syahid atau bulan husnul khatimah, karena ada tanda ini, tanda itu. Sudahlah, ya. Yang penting bagi kita adalah doakan beliau dengan rahmat, dengan maghfirah. Nah, bismillah, izin bertanya. Ada yang mengatakan bahwa hadis yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat adalah dhaif. Apakah demikian, Ustaz? Barakallahu fikum. Sebuah hadis kadang-kadang memiliki beberapa jalan. Dari satu jalan dikatakan dhaif, jalan lain dikatakan sahih. Sehingga harus betul-betul jeli dalam melihat hadis. Oh, ini hadis yang dhaif. Naam, dalam riwayat ini dengan sanad yang ini. Dalam jalan lain dengan sanad yang lain ternyata sahih atau hasan. Maka hadis itu dikatakan bisa diterima. Barakallahu fikum. Kalau kita membahas atau membaca buku yang sedang membahas hadis. Saya ulangi, kalau kita membaca satu kitab yang sedang membahas hadis, misalnya buku sahih At-Tahdhibut Tahdhib atau ila akhirih, kitab yang khusus membahas hadis sahih kada, sahih kada, dia akan berkata sanad ini sahih, sanad ini dhaif, sanad ini sahih, sanad ini dhaif. Oke? Tayib, itu kalau pembahasan hadis. Ketika membahas fikih, dia akan mengatakan hadis ini dhaif dengan jalan ini, ada hadis lain yang dengan jalan ini lebih sahih, sampai kesimpulannya bahwa pembahasan ini bisa diterapkan. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat adalah sunnah. Kan begitu. Mengapa? Karena fikih itu mengumpulkan semua riwayat dan kemudian dibahas secara fikih. Mana yang kesimpulan akhirnya? Sehingga jangan salah paham, jangan keliru, sebagaimana beberapa ikhwah ada yang keliru ketika dia membaca silsilah hadis dhaif atau hadis sahih, saya lupa. Kalau tidak salah silsilah hadis dhaif. Dia mengatakan hadis ini dhaif. Ternyata qobliyah asr itu dhaif. Mana hadisnya? Ini katakan dhaif. Iya. Kamu ambil kitab silsilah hadis sahihnya, Syalbani. Di sana juga ada lagi sahih. Loh, kok di sini dhaif, sahih? Bukan. Ini yang di sini yang dhaif memang. Yang di sana yang sahih, riwayatnya berbeda, jalannya berbeda. Maka hendaklah kita menanyakan kepada mereka para ulama, fuqaha, ahli fiqh, ahli hadis, tentang apakah yang rajih dari pembahasan ini dan pembahasan itu. sehingga kita mendapatkan semua riwayat-riwayatnya yang kemudian disimpulkan dengan kesimpulan akhir bahwa ini tidak bisa diamalkan, atau sebaliknya kesimpulannya ini bisa diamalkan setelah terkumpul semua riwayat dan diketahui apakah hadis tersebut benar-benar diriwayatkan dari Nabi SAW, maka kemudian diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir Ustaz, nafkah anak tiri sebenarnya kewajiban siapa? Nafkah anak tiri sebenarnya kewajiban siapa? Ayah kandung apakah ayah tirinya? Apabila sang ibu sudah menikah lagi dan sang anak ikut ibunya, berdosakah apabila ayah tirinya tidak sepenuhnya mampu menafkahi anak tirinya, hanya mampu memberikan makan dan jajan, sedangkan pakaian dan mainan kurang mampu? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Sudah pernah dibahas bahwasanya anak tiri ketika masih kecil itu adalah hak ibunya dalam artian hadanah ya. Hadanah itu hak ibunya. Ketika sudah menjadi dewasa atau mumayyiz, maka anak itu bisa memilih mau tinggal dengan ibunya atau tinggal dengan bapaknya. Yang ketiga, kalau sang istri sudah menikah, maka anak itu diambil bapaknya. Maka anak itu diambil oleh bapaknya, itu adalah hak bapaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah hadanah, masalah pemeliharaan anak. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kaum muslimin, demikianlah telah kita ikuti kajian Islam dan juga tanya jawab bersama beliau. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa di atas ilmu dan kemudian mengamalkan dengan ikhlas. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakallahu khairan dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Adi kalam kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.